بسم الله الرحمن الرحيم. Seperti jadwal yang sudah tertulis di grup WA atau di kokatnya, bahwa kita habis subuh juga ada sesinya, ada pembacaan ini juga. Kemudian pagi ya jam 8 sampai mendekati zuhur. Setelah zuhur kita terus juga, setelah asar kecuali maghrib dan tarawih. Setelah maghrib mungkin berbuka, santai, istirahat. Malam kita lanjutkan. Mudah-mudahan Allah beri manfaat dan barokah. Baik, jangan ketinggalan poin-poin penjelasan yang membuat kita semakin jelas dengan masalah mahabbah ini. Kita lanjut. Anwa'ul mahabbah min haitsul mahbub. Macam-macamnya mahabbah ditinjau dari min haitsul mahbub, dari sisi atau arah orang yang dicintai. Ini macam-macamnya mahabbah dilihat dari atau dari sisi, dari segi sesuatu yang dia cintai. Satu, mahabbatullah, cinta kepada Allah. Dua, mahabbatun fillah, cinta di dalam Allah. Maksudnya cinta kepada sesuatu yang penggeraknya itu karena kita cinta sama Allah. Cinta ngaji karena kita cinta Allah. Cinta sedekah karena kita cinta Allah. Namanya mahabbatun fillah, cinta dalam urusan seputar cinta kepada Allah. Yang ketiga, mahabbatuma, mencintai apa saja, hal-hal apa saja, yu'inu, yang menolong, membantu apa ma, ala ta'atillah, atas taat kepada Allah. Wajtina bi maksiatih, dan menjauhi maksiat kepada Allah. Ini seputar namanya cinta syar'i, cinta yang dibenarkan secara dalil. Cinta yang dibenarkan secara dalil, mahabbatus syar'i. Mencintai hal-hal apa saja yang dapat membantu melancarkan taat kepada Allah dan melancarkan jauh dari maksiat kepada Allah. Ini tergambar dalam hadis ini, berikut ini. Nabi Darda qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kana min du'ai Daud, ada termasuk doanya Nabi Daud, yaqulu, berdoa siapa Nabi Daud. Ini motivasi dari Nabi supaya kita mau berdoa mohon kepada Allah dengan masalah ini. Karena ini adalah doanya Nabi Daud, orang yang seorang Nabi yang diberikan kerajaan yang luar biasa, kuasa yang luar biasa, kefadolan yang luar biasa, secara fisik maupun secara mental, keberanian Nabi Daud itu luar biasa. Apa senjata doanya beliau? Di antaranya adalah ini. Allahumma ya Allah, inni as'aluka hubbaka, saya mohon kepada engkau ya Allah, hubbaka, cinta kepadamu. Ini nomor satu, sama kasih nomor satu. Ini jenis namanya mahabbatullah, cinta kepada Allah. Ya Allah, berilah saya cinta kepadamu. Wa hubba man yuhibbuk, dan mencintai orang, yuhibbuka, yang cinta dia kepadamu. Ini yang nomor dua ini. Mahabbatun fillah namanya. Mencintai orang lain dalam urusan cinta kepada Allah. Karena orang lain itu cinta kepada Allah. Cinta kepada orang yang dia mencintaimu ya Allah. cinta senang kepada wanita. Karena wanita ini orang iman yang cinta sama Allah. Kita senang cinta kepada teman. Karena teman kita ini cinta kepada Allah. Atau hal-hal lain apa saja. Dengan alasannya itu kenapa kita mencintai dia, senang kepada dia. Karena dia cinta sama Allah. Yang ketiga, wal amal alladzi, wal amal dan pekerjaan, amal, alladzi yang yuballighuni, menyampaikan apa amal, ni padaku, hubbaka, cinta kepadamu. Mencintai segala hal, segala perbuatan, yang menyampaikan, membawa, menolong, membuat saya cinta kepadamu ya Allah. Ini nomor tiga. Mahabbatu ma yu'inu ala ta'atillah wa jina bima'siyati. Allahumma ya Allah, ij'al, jadikanlah hubbaka, cinta kepadamu, ahabba, lebih dicintai, ilayya, kepadaku, min nafsi, daripada diriku, cinta kepada diriku, wa ahli, dan cinta kepada keluargaku, wa minal ma'il barid, dan cinta pada air, dan daripada air, al-baridi, yang dingin. Kita enggak begitu menghayati ini kalau ma'il barid. Kalau di Arab sana baru terasa. Jadi sesuatu kenikmatan yang luar biasa di Arab itu, karena suasananya atau udaranya itu panas, tidak ada yang lebih berharga daripada air dingin, seger. Kalau di sini kan kita banjir, dingin terus. Nah, itu ini berarti diambil mafhumnya aja, makna tersiratnya aja, sesuatu yang sangat menyenangkan, yang sangat nyantol di hati itu kalah dengan cintanya kepada Allah. Ini doa, tapi secara tersirat jelas menjadi gambaran bahwa cinta kepada Allah itu bukan hal yang biasa. Itu syai'un azim, sesuatu yang harus betul-betul ada wujud nyata dalam hati kita. Apa gandengannya? Ya ini, dua dan tiga itu gandengannya. Mencintai orang lain karena Allah, kemudian mencintai hal-hal sesuatu yang bisa membantu kita untuk taat kepada Allah dan menjauhi larangannya. Hadis berikutnya, Anabidarin qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, afdalul a'mali, paling utamanya beberapa amal ibadah, iku al-hubbu fillahi, cinta di dalam Allah, di dalam urusan Allah. Ini nomor dua. Fillah nomor dua. Wal bughdu fillah, dan benci, marah, fillahi, dalam urusan Allah. Benci kepada orang lain karena urusan Allah, karena urusan cinta sama Allah. Contohnya benci kepada orang kafir, benci kepada orang musyrik, benci kepada orang munafik, benci kepada orang yang banyak maksiat. Karena kita membelani cinta kita kepada Allah, benci kepada musuhnya Allah, kepada setan. Jim, anwa'ul mahabbah ad-dharrah, macam-macamnya rasa cinta yang membahayakan, yang merusak, ad-dharrah, yang membahayakan, yang berbahaya, yang merusak. Satu, al-mahabbatu ma'allah, cinta kepada sesuatu, ma'allah, bersama Allah, bersama cintanya kepada Allah. Mencintai sesuatu dibarengkan, digandengkan, disamakan, dimaiyahkan dengan cintanya kepada Allah. Ini bahaya, ini namanya syirkun, syirik. Syirik. Yang kedua, mahabbatu ma yubghiduhullah, mencintai apa-apa, yubghiduhu, yang benci atau marah, hu pada ma, siapa Allah. Mencintai sesuatu yang dibenci oleh Allah, yang dimurkai oleh Allah. Ini levelnya masih maksiat atau akbarud dunub, paling besarnya dosa-dosa, seperti Allah membenci, mengharamkan, itu berarti membenci. Riba, cinta riba, itu masuk nomor 2. Cinta pelanggaran had, na'udzubillah min dzalik. Cinta minum arak, misalkan. Sesuatu yang dibenci oleh Allah, dicintai. Itu yang cinta yang sangat, cinta kepada orang musyrik, yang dibenci oleh Allah. Itu masuk nomor 2. Yang ketiga, mahabbatuma, mencintai apa-apa, takta'u yang memutus, mahabbatuma taqta'u yang memutus, kenapa ada mahabbatan dibuang aja itu, taqta'u yang memutus apa cinta, an mahabbatillah, gak ada mahabbatannya, dari cinta kepada Allah, mahabbatannya dibuang, autang kusuha atau mengurangi apa cinta, ha pada cinta kepada Allah. Autang khusus atau mengurangi apa mahabbatuma, ha pada mahabbatillah. Mencintai sesuatu yang memutus cinta kepada Allah. Menghilangkan cinta kepada Allah. Atau mengurangi. Mengurangi cinta kepada Allah. Ini cinta yang membahayakan yang tidak boleh kita biarkan. Tidak boleh kita, harus kita kikis habis dari dalam hati kita. Qala ta'ala, wa minan nasi may yattakhidhu min dunillah andadan yuhibbunahum kahubbillah. Satu ayat di bulan baleni. Boleh apa enggak? Boleh. Karena memang Al-Qur'an itu menjelaskan segala masalah dari segala sisinya. Nah, yang bisa ngoncai seperti ini kalau ngerti tata bahasa Arab, ngerti kawaid, hafal banyak hadis, perbandingan-perbandingan, sehingga bisa memaknai Al-Quran dengan mencabangkan yang menunjukkan Al-Quran itu mukjizat yang luar biasa. Maknanya seperti tadi, ya, masuk baleni meneh. Bagian dari manusia ada yang mengambil selain Allah sebagai persamaan bagi Allah. Apa masalahnya? Kenapa dia dianggap menyamakan Allah dengan andadan? Soalnya yuhibbunahum kahubbillah. Perhatikan caranya ngambil dalil, ngambil istimbat. Soalnya, masalahnya mereka mencintai andadan sebagaimana mencintai Allah. Ini masuk nomor berapa tadi? 1. Namanya al-mahabbah ma'allah. Syirik jadinya. Syirik. Soalnya mereka mencintai andadan itu sebagaimana cintanya kepada Allah. Jadi kalau mencintai sesuatu sama persis dengan cintanya kepada Allah, maka itu hukumnya syirik. Hukumnya syirik. Yang kedua, dalil kedua, qala ta'ala, kul in kana aba'ukum, katakan Muhammad, jika ada bapak-bapak kamu, wa abnaukum dan anak-anak kamu, wa ikhwanukum dan saudara-saudara kamu, wa azwajukum dan apa? Istri-istri kamu, karena ini kitabnya kepada laki-laki, maka azwaj dimana istri. Wa ashiratukum dan keluarga kamu, wa amwalun dan harta-harta iqtaraftumuha, yang mendapatkan hasil, dapat hasil kamu atau mengumpulkan kamu pada harta, wa tijaratun dan dagangan takhshawna kasadaha, yang khawatir kamu kalian kasada pada rusaknya, wa masakinu, rusaknya dagangan, bangkrutnya dagangan, wa masakinu dan beberapa tempat rumah, tardawnaha, yang meridoi, yang menyenangi kamu pada rumah. Iku ahabba ilaikum, lebih dicintai ilaikum pada kalian, minallah, daripada Allah, daripada cintamu kepada Allah, wa rasulihi dan utusan Allah, wa jihadin fi sabilih dan membela di dalam jalan Allah, oleh Allah diancam, fatarabbasu, maka menunggulah kalian, hatta ya'tiya, sehingga datang siapa Allah, bi amrihi, dengan perkaranya Allah, siksanya Allah, kehancuran dari Allah, Wallahu la yahdil qaumal fasiqin. Yang diambil ahabba ilaikum. Hal-hal semuanya tadi lebih kamu cintai daripada Allah, itu yang kita ambil. Berarti ini masuk nomor 2 dan nomor 3. Nomor 2, nomor 3 masuk. Terutama nomor 3 ya. Terutama nomor 3. Mencintai sesuatu yang memutus cintanya kepada Allah gara-gara senang istri, senang anak, senang harta, senang tempat, putus cintanya kepada Allah atau berkurang rasa cintanya kepada Allah. Cinta kepada Allah dikalahkan. Ini bahaya besar. Ini namanya mahabbah ad-dharrah. Cinta yang bisa menyebabkan atau kerusakan, menyebabkan kerusakan. Ayatnya sangat jelas, cuman yang kita fokus dalam pertemuan ini bagaimana kita berusaha sampai betul-betul wujud nyata rasa cintanya kita itu kepada Allah harus luar biasa. Harus luar biasa. Baru itu namanya akidah yang kuat. Ahli Quran tidak boleh meninggalkan itu karena Al-Quran sangat atau mementingkan masalah itu. Ayat yang saya tulis itu satu Quran itu. Saya neliti kurang lebih satu minggu dari surat Al-Baqarah sampai juz 30. Golei ayat-ayat yang kira-kira ada hubungannya dengan masalah cinta kepada Allah. Insya Allah kurang lebih sekitar 100 sekian ayat. Nah, disimpulkan dalam kaidah-kaidah yang ditulis di belakang ini. Baik, berikutnya ahamiyatu mahabbatillah. Pentingnya cinta kepada Allah. Ahamiyah. Urgennya. Cinta kepada Allah itu hal yang sangat penting. Dari sisi apa tinjauannya? Salah satu pertama, hiya awsaku nurul iman. Cinta kepada Allah itu paling kuatnya beberapa tali iman. Iman itu ada tali penguatnya. Nah, yang sangat atau yang paling menguatkan supaya iman itu tidak lepas adalah cinta kepada Allah. Dalilnya ini tidak merusak empat tali keimanan loh ya. Empat tali keimanan tetap, karena itu tinjauan dari sisi yang lain. Dari sisi lain. Sekarang, supaya iman kita itu kuat, sangat kuat, tali yang paling kuat itu adalah cinta kepada Allah. Supaya enggak lepas imannya itu. Dalilnya, qala Abu Razin, ya Rasulullah, wa mal iman. Apakah iman itu? Qala, bersabda siapa Nabi? Antashhada an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Bersaksi kamu an la ilaha, bahwa tidak ada yang berhak disembah, tidak ada Tuhan yang berhak disembah illallah, kecuali Allah. Wahdahu dengan esanya Allah. La syarika, tidak ada sekutu lahu bagi Allah, tidak ada yang menyamai. Wa anna Muhammadan, sesungguhnya Nabi Muhammad iku abdu, hambanya Allah, wa rasuluh, dan utusan Allah. Yang kita ambil yang berikutnya ini. Yang kedua, wa ayyakunallahu wa rasuluhu ahabba ilaika mimma siwahuma. Dan ada siapa Allah, wa rasuluh, dan utusan Allah. Kalau cinta Allah berarti cinta Rasul. Iku ahabba, lebih dicintai, ilaika, kepada kamu, padamu, mimma siwahuma, daripada apa-apa siwahuma, selain keduanya. Perhatikan yang di garis bawah itu. Mal iman, apakah iman? Iman itu kira-kira apa saja? Nah, talinya, penguatnya supaya orang itu punya iman apa saja? Di sini ada di peringkat kedua. Katakan, cintamu kepada Allah dan Rasul itu lebih daripada cintamu kepada yang lain. Baru kamu bicara iman. Nah, dikatakan paling kuatnya tali iman di situ. Cintamu kepada Allah Rasul lebih, harus lebih daripada yang lain. Berarti kamu ketempatan iman. Kalau enggak, lepas nanti iman kamu. Kalau cintamu mafhumnya, makna tersiratmu. Tersiratnya, kalau cintamu kepada Allah Rasul di bawah cintamu kepada orang lain, ibarat iman itu pengikatnya itu lemah. Tidak kuat. Mudah lepas nanti iman kamu itu. Harus lebih cinta kepada Allah Rasul. Dan seterusnya. Perlu enggak seterusnya ini? Mahalu syahidnya ya hanya itu tadi. Kalau mau dimaknai cepat aja ya. Wantuh rokok dan dibakar kamu finnari di dalam neraka. Iku ahabu lebih kamu cintai ilaika kepada kamu. Mi'antu syrika daripada berbuat syirik kamu billahi kepada Allah. Daripada menyekutukan Allah. Daripada kamu datang kepada dukun, datang kepada hal-hal yang syirik. Lebih baik kamu lebih senang dibakar dengan api. Wa antu hibba dan mencintai kamu ghairu dinasabin pada selain yang punya nasab orang biasa. La tuhibbuhu tidak mencintai kamu kepada dia illa lillah kecuali karena Allah. Kamu mencintai orang yang tidak punya nasab orang biasa. Tapi cintamu itu karena Allah, karena dia itu orang iman, orang cinta sama Allah, kamu cintai dia. Fa idza kunta maka ketika ada kamu kadzalik seperti itu, faqad dakhala maka sungguh masuk apa hubbul iman, cinta iman fi qalbika di dalam hati kamu. Kalau kamu bisa seperti itu, berarti cinta iman kamu itu, cinta yang menunjukkan iman kamu itu sudah ada dalam hati kamu. Kalau belum, ya berarti belum. Kama dakhala sebagaimana masuk apa hubbul ma, cinta air, lidzam'an bagi orang haus, fil yaumil qa'id di dalam hari yang sangat panas. Al-qa'id yang sangat panas. Syadidul har. Seperti orang yang haus sekali dalam keadaan panas, senengnya pol dengan air. Ibaratnya begitu, berarti iman kamu itu pol karena rasa cintamu dalam hati kepada Allah itu lebih dari segalanya. Al-Hadis, rawahu Ahmad. Anas bin Malikin, ani Nabi sallallahu alaihi wasallam, anasunya Nabi qala, bersabda siapa Nabi? La yu'minu ahadukum. Gitu. Tidak beriman, tidak dihukumi iman. Siapa hadukum salah satu kalian hatta yakuna sehingga ada siapa Allah wa rasuluhu dan utusan Allah iku ahabba ilaihi lebih disenangi ilaihi kepada dia mimma dari apa-apa daripada apa-apa siwahuma selain keduanya yang diambil tidak iman kata Nabi berarti kan lepas itu iman kalau enggak diikat dengan hal-hal ini. Tidak iman salah satu kamu sampai Allah Rasul lebih dicintai daripada yang lain. Kalau cintamu kepada Allah Rasul top mengalahkan yang lain, berarti kamu iman. Kalau tidak, lepas iman kamu nanti. Enggak ada ikatannya. Makanya ulama mengatakan ausaku oral iman. Wa ta yughdafa fin nari ahabbu ilaihi min ayyauda fil kufri. Dan sampai dilempar dia di dalam api, ahabba ilaihi lebih disenangi ilaihi kepada dia min ayyauda daripada kembali dia fil kufri dalam kekafiran. Ba'da idznajjahullah sesudahnya menyelamatkan pada dia siapa Allah minhu dari kekufuran. Wala yu'minu dan tidak iman siapa ahadukum salah satu kalian. Hatta akuna sehingga ada aku nabi iku ahabba lebih dicintai ilaihi kepada dia min waladihi daripada anaknya wa walidihi dan daripada orang tuanya wan nasi ajma'in dan daripada manusia ajma'in secara keseluruhan. Yang kedua hiya min a'zami masaili usuliddin. Hiya mahabbah, mahabbatullah, cinta kepada Allah. Iku min a'zami masaili usuliddin. Termasuk paling utamanya, paling polnya, perkara-perkara usuluddin, dasar-dasar agama, pondasi-pondasi agama. Pondasi usuluddin namanya akidah. Asal agama dari seseorang, pondasi agama seseorang itu masailnya, perkara-perkaranya itu banyak. Nah, ini yang paling termasuk yang paling besar, yang harus diurusi tenan. Jadi kalau orang menetapi agama, dikatakan paham agama, punya agama, itu ada beberapa hal yang sangat mendasar, namanya akidah, yang sangat besar yang harus diperhatikan. Apa diantaranya ini? Mahabbatullah ini. Harus diperhatikan. Liannaha, karena sungguhnya kelakuan, al-ibadatu ibadah allati yang la najata lil abdi, tidak ada lulus, najah itu lulus, lil abdi bagi hamba, illa kecuali bitahkikiha, dengan menghakikikan mahabbatullah. Menghakikikan itu apa? Membenarkan mahabbatullah. Jadi ibadah kepada Allah itu tidak dianggap lulus bagi hamba dalam ibadah, kecuali kalau tahqiq mahabbahnya betul. Kecuali kalau mahabbahnya itu betul ada dalam hati. Berarti ruhnya gitu. Ruhnya orang ibadah kepada Allah dianggap tidak lulus. Misalkan ya, orang sholat ya, Allahu Akbar, sujud. Ditanya, sujud sama Allah, rukuk sama Allah. Dibilang, kamu rukuk itu sebenarnya ada apa? Ya wis, cuman rukuk gitu tok. Gak ada rasa cinta yang diikuti tadi, apa di depan tadi dalam takrif itu. Mengagungkan Allah, mendahulukan Allah, karena ingin mendapatkan ridhonya Allah. Gak ada perasaan-perasaan begitu itu. Kosong ibadahnya, ibaratnya enggak lulus itu ibadahnya. Min a'zami masail usuluddin. Dalilnya qala ta'ala, ini lagi dalilnya, wa minan nasi may yattakhidhu min dunillahi andadan yuhibbunahum kahubillah. Coba perhatikan caranya ngambil dalil supaya jelas. Di sini dikatakan masalah akidah, masalah dasar-dasar agama yang paling agung. Soalnya, perhatikan, kalau kehilangan ini atau dibagi dengan yang lain, disamakan, dibagi dengan yang lain, menjadi syirik ini. Tuh, ambilnya. Ambilnya di situ. Dari manusia ada yang mencintai anda dan sebagaimana mencintai Allah, berarti cintanya itu ada kalanya diberikan total kepada anda dan, perhatikan, itu juga syirik musyrik, ada kalanya dibagi. Nah, makanya kalau orang ingin betul dasar agamanya, usuluddinnya ini sempurna, cintanya tidak dibagi. Cinta kepada Allah itu pol luar biasa. Tidak ada yang mengalahkan cintanya kepada Allah. Kalau orang ibadah tidak didasari rasa cinta, enggak lulus itu ibadahnya. Apalagi ibadahnya nanti cintanya mendua, itu bisa syirik sebagaimana dalam ayat ini. Yang ketiga, hiya min mujibatil jannah. Cinta kepada Allah itu min mujibatil jannah, termasuk hal-hal yang mewajibkan surga. Dalilnya an Anas bin Malikin anna rajulan, sesungguhnya seorang laki-laki sa'ala bertanya dia, an-nabiyya pada Nabi sallallahu alaihi wasallam, mata sa'ah, kapan as-sa'atu kiamat? Ya Rasulullah, wahai Rasulullah, kapan terjadinya kiamat itu Nabi? Qala, bersabda siapa Nabi? Ma'adattalaha. Ini tanda tanya ini. Apakah adatta menyiapkan kamu laha untuk kiamat? Kamu kok tanya kiamat, persiapanmu apa? Bane kok. Nah, persiapan kamu. Apa yang kamu siapkan? Kiamat itu masalah besar loh. Qala, berkata siapa rajul? Ma'adattu laha. Tidak menyiapkan aku laha untuk kiamat. Min kasiri sholatin, dari banyaknya sholat. Wala somin, dan tidak juga puasa. Wala sodakotin, dan juga tidak sodakoh. Dan tidak juga sodakoh. Nabi, untuk menghadapi kiamat itu, saya enggak mampu memperbanyak sholat, puasa, sodakoh. Enggak ada, saya enggak ada persiapan yang model gitu. Saya enggak patek zakat saya. Walakinni Nabi, walakinni, akan tetapi aku, iku uhibbullah wa rasulah. Cinta kepada Allah dan kepada Rasul. Itu yang saya andalkan. Mahabbatullah, mahabbatu rasulih. Yang saya andalkan Nabi. Ini berarti kan hati ini, permainan hati ini. Maksudnya kerjanya hati. Cintanya kepada Allah pol, luar biasa. Apa buktinya? Ya itu tadi. Di depan dalam ta'rif kan disebutkan. Nyebut namanya, selalu ingat. Itu pembuktiannya. Mahabbatullah ini bukan, selama ini kita ngartikan hadis ini seakan-akan ringan gitu toh. Ini bukan hal ringan ini. Kelihatannya sholatnya enggak banyak, puasanya enggak banyak, hal-hal lain ibadahnya, tapi rasa cintanya itu luar biasa kepada Allah. Eling terus kepada Allah. Saya pernah berjumpa orang di Masjidil Haram itu, saudara, doanya hanya bilang gini, tapi saya ikut nangis. Karena saya menghayati apa yang dia omong, dia cuman jalan, toh itu bilang, cuman gini ngomongnya. Tak ikutin aja sampai naik lantai 2, lantai 3, saya ikuti aja. Dia cuman ngomong gitu satu ini toh. Ya Maulai, ya Maulai, sambil nangis, ya Maulai, ya, ya Maulai, ya, ya Maulai, ya Maulai, ya Maulai. Saya juga, ya Allah orang ini, kayak begini aja nangis sambil ngukuk itu jalan. Toh. Ya Maulai, apa artinya ya Maulai? Maulai, ya, hai kekasihku, kan gitu. Kalau di sini orang ngomong gitu kan memang perempuan paling yang diangan-angan. Ini Allah, saudara. Ya Maulai, ya Maulai, ya Maulai, sambil nanti kak bagi terbelang ya. Apa ini yang dihayati orang ini gitu loh. Ya, ternyata ini saudara jawabannya. Ya Maula, ya Maula, ya Maula. Kita kadang-kadang baca Asmaul Husna itu cuma dibaca tok. Lewat gitu tok. Padahal itu harus kalau diikuti dengan rasa cinta itu luar biasa saudara. Ya Hayyu ya Qayyum, ya Arhamar Rahimin. Ya Arhamar Rahimin, sepertiga malam saudara, nanti ada di kiat-kiat ini. Al-khulwah ma'allah. Luar biasa memang. Makanya kata Nabi mengatakan beliau, qala anta ma'aman ahbabta. Kamu bersama orang yang kamu cintai. Di mana? Surga pasti kamu. Bersama Allah Rasul. Tapi cintamu yang benar. Bukan hanya di lisan saja atau di angen-angen. Gak ada buktinya. Enggak. Anta ma'aman ahbabta. Kamu bersama orang yang kamu cintai. Kamu cinta Allah, cinta Rasul betul. Maka itu menjadi hal yang luar biasa. Coba, apa namanya, ada nanti di belakang, ada sahabat yang bolak-balik minum itu, minum arak. Bolak-balik dijilid, dipisui sama sahabat yang lain. Katakan, kamu itu bolak-balik melanggar, pisui orang sahabat. Kata Nabi, la tasubuh, la tasubuh. Fa'innahu yuhibbullah wa rasul. Nabi diilhami oleh Allah. Itu bukan orang sembarangan ini walaupun melanggar ini. Rasa cintanya kepada Allah Rasul itu pol. Buktinya dia dicambuk balik-balik mau itu. Dicela orang juga mau dia. Walaupun kodarnya dia melanggar tapi cintanya itu yang membuat Allah Rasul ridha kepada dia. Seperti Khalifah Ali. Di waktu perang nanti di belakang ada ini gambaran aja supaya kita punya bayangan betapa cinta kepada Allah itu bukan hal yang biasa. Itu hal yang luar biasa harus kita ramu. Ketika perang Khaybar itu kata Nabi, la'u'tiyanna rayata. Saya akan memberikan bendera ini kepada orang yang cinta Allah Rasul dan Allah Rasul cinta kepada dia. Semua orang kepingin karena masalah mahabbah. Kata Khalifah Umar, saya sampai ingu-ingu terus supaya saya yang ditunjuk. Bukan masalah memimpin, bukan masalah jadi panglima, bukan, tapi masalah mahabbatullah itu enggak semua orang dikasih. Umpama dikasih ya enggak, ya hanya seperberapa, tapi Ali disaksikan langsung oleh Rasulullah bahwa cintanya kepada Allah luar biasa. Itu salah satu yang akan kita jabarkan mulai besok juga. Mudah-mudahan Allah paling manfaat dan barokah. Waktunya habis, kita istirahat, persiapan bangun malam, sholat malam dan sahur insyaallah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.